Bantuan dan seterusnya Begitu juga asumsi suka kan manfaat tersebut tercapai untuk saudaranya se-Islam. Begitu juga kalau dia suka untuk ditolakkan mudarat daripada dirinya sendiri, maka dia cinta perkara yang sama untuk saudaranya. Dan sekali dia tidak bersikap demikian dengan hatinya, dengan perbuatannya, kata Nabi SAW, dia belum beriman dan yukmin. Jadi ini antara hadis-hadis yang mempunyai penafian, yang terdapat penafian. Jadi apakah maknanya kalau dia tak sampai macam ini, dia bukan orang beriman? Dan kalau dia tak beriman, dia kategori mana? Kafir. Jadi orang yang tak cinta saudaranya seperti mana dia cinta dirinya sendiri atau dia syukur untuk dirinya sendiri, dia adalah murtad kepada Islam. Adakah itu fahaman ini? Kalau dia, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ya, ya tidak. Nabi kata tidak beriman. Kamu kata tak beriman lagi. Kita tidak beriman. Siapa yang betul? Nabi betul lagi betul. Jadi tidak maknanya tidak sempurna. Kenapa tafsiran tidak sempurna? Kenapa kita tidak nafikan iman itu sendiri? Perbuatan ini tak mengeluarkan seorang itu. Sebab perbuatannya tak boleh mengeluarkan seorang itu. Tidak mengeluarkan seorang pun daripada keimanannya kepada kekufuran. Bagi orang lain. Jadi tiga masa yang kita keluar daripada iman. Kenapa untuk hadis-hadis tersebut, siapa yang buat gini kafir, kamu tetap cakap, oh tak kafir. Ini semua kafir nikmat saja ke, ataupun tak sempurna dengan iman juga ke. Kenapa dalam hal ini kita nafikan kesempurnaan? Jadi mesti ada manhaj lah, ada kaedah untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis macam ni. Dan itu la solat di malam yang kerap nikmat di akhir kitab. Kata Nabi SAW, tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihah kitab. Jadi kita kata, oh ada solat lagi, tapi tak sempurna ada solat. Solat tetap sah kalau tak baca Fatihah pun. Boleh? Solat tak sempurna saja. Jadi bila kita nak pakai tak sempurna, bila nak kita pakai tak sah, yang tadi tu sah ke tak sah? Siapa nak baca Fatihah? Tak sah. Tak sah pula. Maksudnya tak ada solat. La wudu'a liman lam yusammi Allah. Tak ada wuduk bagi siapa yang tidak baca nama Allah pada permulaannya lah, kepada ni. Nah itu apa pula? Tak ada wuduk yang sempurna, tak ada wuduk yang sah. Kita berdepan dengan hadis-hadis seperti ini selalu. Kalau kita nak ilmu lah, kita kena tahu macam mana ulama orang interaksi dengan hadis-hadis seperti ini. Jadi mungkin jawapan kita betul, tapi kita mesti ada usul, kita mesti ada metodologi yang dipanggil pemahaman manhaj yang benar. Jadi sebenarnya la ni, penafian ni, dia boleh memaksudkan beberapa macam penafian. Yang pertama, zatnya sendiri. Benda itu sendiri dinafikan. Itu asalnya dia kata tak ada, tidak ada orang dalam rumah. Takkan kita cakap tidak ada orang sempurna dalam rumah, ha? Ataupun tidak ada orang yang yang bijak dalam rumah. Jadi kita kata bila tak ada orang dalam rumah, itu pasal tak ada orang lah. Kosong rumah tu daripada orang. Mungkin ada benda lain, tapi orang tak ada, yeah. Jadi itu asal bahasa. Bila katalah, maknanya tidak ada terus benda tu. Dan kedua, la itu penafian tu boleh makna tidak ada kesempurnaan. Ingat sebelum kesempurnaan, la tu maknanya tidak ada hukum yang dinafikan itu. Tidak ada hukum yang dinafikan itu. Maksudnya kalau tidak ada, macam tadi tidak ada solat, siapa yang tak baca Fatihah. Jadi yang dinafikan bukan solat itu sendiri. Pasal solat itu ada. Solat itu ada, orang itu sedang solat ataupun dah selesai solat. Jadi mana boleh kita nafikan solat? Jadi kita nafikan apa? Hukum solat tersebut. Dan maksud hukum kat sini kesahihan ataupun validnya, validity of the solat. Jadi dinafikan bahawa solat itu hukumnya sah. Maknanya dia tak solat batal. Yang satu lagi adalah penafian kesempurnaan. Dia tidak nafikan solat itu sendiri. Dia tidak nafikan kesahihan solat. seperti yang dilakukan dan kesempurnaan salat. Nah, dan ini seperti yang ada pada hadis ini. Ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Kenapa kita tentangkan seperti ini? Karena di sana terdapat dalam bahasa beberapa petanda-petanda yang menunjukkan kepada hal tersebut. Jadi macam tadi, tidak ada orang dalam rumah, takkan kita nak cakapkan selain daripada orang yang betul kan? Jadi apa yang membuat kita nafikan keseluruhannya, zatnya, akal dan bahasa? Dan kedua, kenapa kita nafikan solat? Kita nafikan dalam hadis solat itu adalah hukum solat, sahnya solat atau tidak. Sebab solatnya ada. Jadi apakah yang paling tinggi sekali selepas solat itu sendiri? Hukum solat itu. Sebab itulah yang boleh dinafikan. Jadi kita tak pergi ke bawah, tak pergi kepada yang sempurna tu. Jadi ini ikut step lah. Yang paling tinggi dulu harus dinafikan. Yang tiga kan, cukup tinggi itu pun tak boleh dinafikan. Macam hadis ini, tidak beriman sampai ke cinta untuk saudaranya apa yang dicinta untuk dirinya. Kita tak boleh nafikan iman, tak boleh nafikan kesahihan iman, kita tak boleh nafikan mesti balik kepada yang terakhir, kesempurnaan iman boleh tak dinafikan? Boleh. Kalau tak boleh, tengok turun bawah lagi lah kalau ada bawah lagi. Jadi ini, kenapa kita cakap macam ini? Sebab kita ada kaedah dalam ayat-ayat Quran yang lain, hadis-hadis yang lain, bahawa seseorang itu tidak akan keluar daripada Islam, maksudnya sampailah dia kufur. Sampailah dia kufur, sampai dia syirikkan Allah SWT ataupun kafir. Lagi tidak macam itu, dia tidak boleh dihukumkan sebagai keluar daripada keimanan. Ini datang daripada mana? Daripada akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan khawarij, maka dia akan kata macam itu. Kalau awak buat dosa besar macam mana pun, tak sampai kepada kekufuran, tak sampai kepada syirik, awak tetap dalam agama Islam. Tapi awak iman, tak macam iman orang lain. Iman awak dah apa ni? Dah teruk, dah tak sempurna. Makin banyak maksiat dia, makin apa? Makin kurang, makin cacat imannya, makin rosak. Hampir-hampir boleh hilang imannya. Itu adalah akidah. Jadi kita ambil yang ini, kita kenakan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis seperti ini, barulah kita boleh capai hukumnya. Jadi kita faham, tidak beriman seorang kamu sampai begini, sampai begini. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dimuliakan tamunya, hendaklah dia diam dan sebagainya. Tapi kalau dia tak muliakan tamunya, kafir. Tidak mungkin dia kafir. Kenapa? Sebab apa? Orang itu masih beriman, mengikut kaedah lain, mengikut hadis-hadis lain dan sebagainya. Jadi yang boleh dinafikan adalah kesempurnaan iman. Baik. Samalah seperti tidak ada solat bagi orang yang sedang menahan apa? Akhbatan ni. Akhbatan ini adalah air besar dengan air kecil. Jadi kenafian tidak ada solat. Jadi kalau awak orang zahiri, banyak ambil dia punya zahir saja. Siapa yang solat, tahan kecil, tahan air besar, masuk ke situ, angin lah. Maka tak sah, dia kena apa? Dia kena bulu balik. Ataupun dia kena apa? Dia kena ulang dari solat. Jadi dia ikut apa? La rumahnya, tidak ada solat, tidak ada solat. Tak sah. Jadi ulama-ulama ini kata, tidak ada solat, maksudnya adalah tidak ada kesempurnaan solat. Solat sah, tapi apa? Tidak sempurna. Bahkan kita tegak-tegak makruh dan berusaha. Boleh? Jadi itu kaedah. Ini itu sebagai kaedah lah. Tapi bila betul-betul kita nak pastikan ini menafikan apa, kita kena rujuk pimpinan ulama. Baik, balik semula. Kata nanti ini, orang-orang mukmin sedapat mungkin harus dapat menjauhkan sifat egois dengan cara mengeksplorasi kehidupan sesama mereka. Sebaliknya, mereka harus saling membantu menghadapi berbagai beban kehidupan. Siapa yang mahu memenuhi kebutuhan saudaranya, nescaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Allahu fi amil 'abdi ma kana al-'abdu fi amil akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia senantiasa menolong sesama saudaranya. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis dan yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Jadi hubungan orang-orang mukmin itu didasarkan atas saling menghormati. Yang kami tidak boleh bersikap sombong terhadap yang miskin. Yang menjadi pemimpin tidak boleh semena-mena terhadap yang dipimpin. Dan yang kuat juga tidak boleh menindas terhadap yang lemah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, cukup jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Bihasabi mri'in minasyari an yahtira akhahul muslim. Pada saat sedang emosi sangat, pada saat sedang emosi sangat boleh jadi hubungan seorang muslim dengan saudaranya terganggu atau terputus. Agar tetapi hal itu tidak boleh lewat dari jangka waktu selama 3 hari. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi itu semua ajaran-ajaran Islam. Kalau aku bergaduh, tak boleh lah berterusan lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, maknanya apa? Maknanya berusuh. Rasa cinta harus diperkumpul dengan menyambung dan memberikan sedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis, saling memberi hadiah dan kalian tahadu tahaku, mesti kalian akan saling mencintai. Demi berkhidmat kepada masyarakat, orang yang kaya memberikan hartanya untuk ikut membantu menanggung ketimpangan ekonomi dengan cara mengeluarkan zakat sebagai kewajiban dari Allah. Dia menyantuni orang-orang yang memerlukan uluran tangan supaya mereka berasa gembira, dan dia sama sekali tidak perlu merasa rugi kerana mereka akan membalasnya dengan kebaikan serta kasih sayang. Dan kalau orang miskin itu atau minta balas pun Allah akan balas. Kalau orang miskin itu tak kenal biasa pun tak apalah, pasal kebaikan Allah SWT. Tapi biasa kan orang miskin akan kenal budi, dan mereka akan membantu orang yang membantu mereka. Jadi Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir, meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Talha adalah orang Ansar yang paling banyak memiliki pohon kurma, dan harta yang paling dia sukai adalah kebun di Yarha yang letaknya di depan masjid. Yarha itu berha Yarha Dia katanya Y Yarha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa masuk ke kebun itu dan meminum airnya yang sangat segar. Ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian dan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia berbahak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian, yakni yang sempurna, tak, yang sempurna lah, sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan harta yang paling aku cintai ialah kebun Yarha. Kebun itu aku sedekahkan untuk Allah. Aku mengharapkan hal itu menjadi amal baik dan simpanan di sisi Allah. Silakanlah anda gunakan sesuka anda, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku sudah mendengar apa yang kamu katakan tadi, dan menurutku sebaiknya itu diberikan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Abu Talha berkata, lakukan wahai Rasulullah. Abu Talha kemudian membagi-bagikannya untuk kaum kerabat dan anak-anak pamannya. Jadi berikan para sahabat. Ini contohnya Abu Talha berkembangan. Dia nampakkan apa yang dia paling suka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat faedah di sini lah. Rasulullah SAW kata apa? Rasulullah SAW tahu bahawa niat dia baik nak mengamalkan ayat tadi, nampakkan yang paling dia sukai ke jalan Allah. Tapi Rasulullah SAW tidak ambil harta dia dan kasih pada fuqara, bagi miskin. Tapi Nabi SAW suruh bagikan kepada kaum kerabat. Tanah tu bagi separuh pada dia, pada dia, pada dia. Pasal dia banyak kan. Jadi tak rasa apa nanti kalau kerabat dia nanti rasa apa? Rasa mungkin rasa marah. Berarti dia sedekah pada orang luar. Kadang mungkin ada dalam kaum keluarganya yang juga memerlukan. Jadi dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, satu pahala silaturahim. Jadi jarang Rasulullah SAW terima sesuatu daripada sahabat seluruhnya. dan diberikan ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak. Tapi pernah ada kuat darinya atau Abu Bakar Siti Orang Nabi Nafad. Jadi lain jarak kita dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima semuanya sekali. Dan satu pun tak ditinggalkan untuk orang, untuk adik keluarga. Kalau kita baca adik-adik kita mengumpul. Baik. Jadi para sahabat yang kaya sedar bahawa mereka hanyalah orang-orang yang diamanahkan untuk mengurus harta yang mereka, yang ini yang berhasil mereka dapatkan. Jika mengetahui pemerintah sedang dalam kesulitan membutuhkan dana, mereka tidak segan-segan menyumbangkannya. Disebutkan dalam sejarah bahawa Uthman radhiyallahu anhu menyumbangkan 1,000 ekor unta dengan muatannya berupa gandum, minyak dan anggur kering untuk membantu orang-orang fakir miskin ketika krisis ekonomi yang sedang melanda Madinah Munawwarah pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada dua perkara kat sini. 1,000 ekor unta, satu banyak betul harta Uthman bin Affan. Yang kedua, kemurahnya hati dia, dia boleh kasih semua ni 1,000 ekor unta dengan muatan itu bukan sikit-sikit, banyak lah. Dengan muatannya sekali untuk utara. Sekali lagi sebenarnya kita sebutkan pada minggu lepas dah silap bahawa ini tak menafikan, ini semua menunjukkan bahawa tidak ada salahnya untuk jadi orang kaya, untuk mendapat harta, asalkan kita tidak terikat, hati kita tidak terikat pada harta tersebut, tetapi kita masih terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan harta itu. Dan ketika berlaku pedagang menawarkan keuntungan 5 kali lipat dari nilai harta yang disumbangkan tersebut, ini kalau hartanya 100 ribu misalnya, mereka kata kita beli 500 ribu lah, 5 kali lipat. Uthman menjawab, sayang sekali, sudah ada yang menawar jauh lebih tinggi dari penawaran kalian. Mereka bertanya, siapa kami? Itu yang terima kali ini. Kami kira tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengan kami para saudagar Madinah ini. Dan kami adalah para saudagar Madinah. Siapa lagi yang boleh kasih lebih? Uthman menjawab, sesungguhnya Allah membayarku 10 kali lipat. Sebab itu dekat dunia lah, di akhirat. Sebab setiap amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT dengan 10 kali. Di asri amta dia dalam Al-Quran Karimah. Jadi semua amalan akan digandakan 10 kali lipat. Jadi kemudian Uthman membagi-bagikan harta itu kepada kaum muslimin yang fakir miskin. Sikap seperti itu juga ditunjukkan oleh para salafus soleh kita. Oleh kerana itu tidak terjadi semangat dan pertentangan kelas sosial di dalam masyarakat Islam. Mereka tidak mahu mengumpulkan harta sesuai dengan kepentingan-kepentingan ekonomi untuk mengurangi orang-orang yang berada di atas maupun di bawah mereka. Jadi kasta-kasta sosial ini tak adalah kaya miskin ni. Sesungguhnya dalam masyarakat Islam tidak dikenal pertentangan kelas sosial. Tidak dikenal orang yang kaya sewenang-wenang terhadap orang miskin. Dan juga tidak dikenal tindakan-tindakan diskriminatif. Pada hakikatnya seluruh kaum muslimin itu sama. Mereka dilaksana gigi-gigi sikap. Tidak ada keutamaan bagi seorang atas yang lain kecuali kerana ketakwaan. Masyarakat Islam terbuka bagi semua kesempatan untuk meningkat, dinikmati oleh individu-individu. Dalam hubungan sosial mereka juga diperlakukan sama. Tidak pernah terjadi seorang lelaki yang miskin dilarang menikah dengan seorang wanita yang kaya, atau yang lemah dihambat untuk meraih jabatan tinggi dalam pemerintahan, baik di bidang sivil maupun militer. Di dalam masyarakat Islam tidak ada sistem kelas yang menghambat kemajuan seorang meraih derajat di bidang apapun setinggi mungkin. Sekiranya dewasa ini masyarakat Islam mampu melestarikan kemajuannya di bidang ilmu dan peradaban serta memegang kendali umat manusia, saya akan nampak keistimewaan-keistimewaan Islam dalam sebuah struktur masyarakat yang berdiri kokoh atas dasar rasa cinta dan solidaritas ukhuwah, bukan atas dasar rasa dengki dan pertentangan yang hanya akan mengakibatkan kehancuran. Kalau sikap kaum muslimin yang kaya dalam masyarakat Madinah seperti itu, lalu bagaimana sikap mereka yang miskin dan yang lemah? Jadi ini asalnya penggambaran masyarakat Islam yang sebenar dia. Tetapi yang berlaku tu mungkin cerita lain lah zaman sekarang ni. di sepatu orang lain ada kan sudah bicara ke promise land ataupun the dream land di mana mereka boleh apa tu apa ni maju ada peluang-peluang yang sama dan seterusnya. Tapi bila datang ke tempat-tempat seperti itu, rupa-rupanya janjinya lain kan. Ada diskriminasi bangsa, masih ada lagi hitam, putih, kaya, miskin, kehidupan hanya boleh dicapai oleh orang-orang tertentu sahaja, banyak kroni-kroni. Jadi itu berlaku lah. Kalau di dalam Islam, sekurang-kurangnya pada era Madinah, pada zaman Khulafa'ur Rasyidin, tidak. Semuanya apa sama saja dalam kacamata Islam. Jadi kalau macam itulah keadaan sosial di Madinah, mudah lah dia apa ni, dia maju cepat ya, dia berkembang dan maju. Baik, itu sudah seterusnya. Orang-orang yang kaya dan yang miskin berjuang dalam satu barisan, dalam satu sok. Orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin dari kaum muslimin berusaha untuk berjuang dalam satu barisan. Akidah Islam melarang munculnya pertentangan kelas sosial di tengah-tengah masyarakat Islam. Islam mempersaudarakan antara yang kaya dengan yang miskin dan menyatukan barisan untuk menghadapi tuntutan jihad dari peperangan. Di gambaran masyarakat Madinah ini menjelaskan bagaimana golongan kaum muslimin paling miskin yang hidup dalam era sirah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Fuqara'i alladhina uqsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuh ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan orang-orang fakir, maksudnya harta-harta benda itu hendaklah diberikan, dibagi-bagikan kepada fuqara, orang-orang fakir yang terikat di sabilillah, yakni jihad di sabilillah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, sebab kalau dah pergi perang macam mana nak bisnes, nak uruskan kebun ke, jadi mereka ni jadi miskin sebab berjuang di dalam Allah. Lain sekali orang nak berbuat kilau, mereka tidak mampu berusaha di atas muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta. Minat terakhir, tapi kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Jadi kenal apa? Kenal mereka miskin. Isi bau dengan tanda-tandanya la yas'alunan nasa ilhafa, dan mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah termasuk surah Al-Madinah. Dan ini era Madinah menggambarkan kita tentang orang-orang miskin di Madinah. Biasanya mereka adalah orang-orang murah diri yang mereka ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berjihad. Dan mereka datang pun terbawa agama, bukan nak buat bisnes. Jadi bila mereka ni susah, Allah SWT galakkan orang-orang yang berada untuk berimpak kepada mereka. Kalau Allah puji orang-orang ini, mereka ini, kalau orang tak kenal, ingatkan mereka ni kaya. Sebab tak ada minta-minta macam biasa saja. Yahsabuhumul jahil aghniya. Kenapa mereka tak ada minta-minta? Jadi Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Al-Tabaqah, Tabaqah Ibnu Sa'ad menukurkan riwayat sekalian dengan sanadnya yang sampai kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, yang menyatakan bahawa sesungguhnya ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang orang-orang penghuni kompleks surga. Kompleks ni bukan macam shopping kompleks ke? Kompleks surga ni satu tempat lah, satu perumahan surga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ni semua apa? Tempat extension masjid yang ada ada bumbung dan tak ada tembok. Kalau ada tembok dia tak panggil surga lagi. Jadi dia setakat macam ada ekstra tepi gitu kan. Itu adalah apa ni orang duduk, mungkin ada bangga-bangga tapi tak ada tu, tak ada tembok. Kalau ada tembok dalam rumah, ambil. Jadi ni sofa. Jadi kata ulama-ulama ayat ini kita baca tadi, orang-orang ni mereka adalah orang-orang ahlu sofa. Al-Tabari dalam kitab Ibnu Tafsir Al-Tabari juga menuturkan sebuah riwayat dengan nota bersanad dari Mujahid dan Abdul Rahman As-Sufi, sudah As-Sufi, yang menyatakan bahwa sesungguhnya ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang kaum muhajirin yang miskin. Ya, bukan lagi lah. Ahlu sofa tetap ahlu sofa, tapi mungkin orang muhajirin yang miskin. Ya, berikut ini saya kemukakan gambaran kehidupan orang-orang fakir dalam masyarakat Islam yang pertama. Mereka itulah yang lazim disebut para penghuni as-sufa, ahlus-sufa. Ini sedikit perlu kita berkita pada pembahasan ahlus-sufa ini. Kita lihat ayat ini. Ayat ini memberitahu kita tentang kelebihan dan infak di dalam Allah SWT. Yang ini sedekahkan sebagian dari harta kita. Dan infak ini umum. Infak asalnya lubang lah. Jadi kalau tunnel tu, kalau kita lihat juga muka kan, orang cerita bahasa Arab dia nampak. Dia kata nampak tu macam apa? Tumuk tunnel. Itu masa infak tu kita buat lubang, kita keluarkan duit kita lah. Kita keluarkan kasih pada orang lain. Itu maknanya infak. Dan infak itu ada yang wajib. Yang wajib adalah zakat yang wajib. Yang ditentukan dengan syarat-syaratnya. Bukan semua infak wajib. Tetapi infak kan tidak wajib. Yang termasuk itu apa ni, sedekah, derma dan sebagainya. Baik, kemudian kepada siapa yang harus diberikan? Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah SWT jumpa orang-orang yang ada harta itu, berikan kepada orang-orang miskin, fuqara. Dan juga khusus lagi adalah orang-orang miskin kerana mereka sedang berjuang di jalan Allah SWT. Jadi mereka tidak ada usaha untuk menampung diri mereka sendiri. Jadi ini kan melihat menunjukkan tentang apa, orang yang tidak ada harta yang miskin ini tidak dihina dalam Islam. Jangan salah faham. Selagi mana dia, kita katakan ada excuse lah, ada excuse. Sebagai ada kerja lain, kerja dia adalah mempertahankan agama, mempertahankan orang-orang lain, saudara mereka daripada musuh. Tentu sekali mereka ni tak sama dengan orang yang boleh kerja tapi tak kerja, lepas tu miskin lah. Tentu sekali itu mengharapkan bantuan daripada orang lain, tak mungkin. Kemudian jadi orang ni tak ada apa-apa, orang yang miskin tak ada apa-apa dalam Islam sebenarnya. Bahkan kita kena bantu dia, orang yang mampu kena bantu orang-orang yang miskin ni. Cuma Allah SWT sebutkan sifat orang yang miskin apa dia, yaitu orang miskin ni walaupun miskin dan sebenarnya ada lesen untuk apa, terima apa, terima sedekah, terima bantuan, kira dah register lah, pun mereka ni tak nampakkan kesusahan mereka. Mereka tak ada minta-minta orang, maknanya mereka menjaga apa, maruah mereka. Dan kalau begitulah, kalau kita lihat dalam ayat ini sebenarnya pujian kepada mereka. Walaupun mereka susah, mereka sabar dan tahan agar penderitaan dan kesusahan mereka. Walaupun sebenarnya itu ayat ini mereka dah berdesin dah, mesti kasih aku. Dia letak ini rumah orang miskin, dia kasih. Letak kotak kat luar pun, dia kasih basuh tiap-tiap hari, kasih makan ke apa. Tak ada, mereka tak minta. Kemudian kita dapati bahawa orang-orang kaya pula tidaklah disuruh untuk apa ni, sombong terhadap mereka. Bila kasih dalam ayat-ayat lain lah, dan apa ni sebut-sebutkan apa ni, apa dia panggil, ungkit-ungkitkan apa, bantuan yang kita berikan kepada orang miskin. Jadi orang miskin tak apa, tak kecil hati dan hubungan tetap terjaga. Jadi kita dapati ada di situ pelihara atau dihormat menghormati yang tadi disebutkan tadi, antara orang yang miskin dengan orang yang kurang dengan yang berhak, ni orang yang kaya, yang kaya dengan yang miskin, pemimpin dengan yang dipimpin. Dan daripada sudut akidah pula, ini menunjukkan yang afdal adalah kita tidak minta-minta kepada orang lain. Dan bahkan dalam sudut fitrah pula ada satu pembahasan ulama, apa hukum minta-minta daripada orang. Jadi baru tadi saya sempat menunjuk kat luar, orang ada bentang kain di luar atas kain dia, dan ada cawan dekat atas kain dia juga. Cawan terbuka lah, atau mampu terbuka. Faham-faham je lah apa dia tengah buat. Dia sedang meminta kita untuk bantuan sebab di luar masjid. Jadi apakah hukum ni dalam Islam? Dilarang. Ha? Dilarang? Jadi sebenarnya asalnya tidak dibenarkan. Jadi itu asal hukumnya. Tak dibenarkan maknanya boleh sampai kepada apa? Haram? Amat dicemuh oleh Islam. Amat dicemuh oleh Islam. Tetapi dalam beberapa keadaan dengan syarat-syarat tertentu ia dibenarkan. Ia dibenarkan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW terdapat syarat-syarat tersebut. Antaranya dia baru mengalami satu musibah besar, jaihah. Lahir ni boleh dalam bentuk habis kemarau, usaha habis semua habis, ataupun terpaksa atau juga malapetaka yang menimpa dirinya, hingga apa atau benda dia semua habis. Ataupun zaman sekarang bankrupt lah, atau apa juga kena rumpah ke apa. Lepas tu telah ditunjukkan ataupun di-endorsekan oleh dua orang daripada ahli kabilah dia bahawa dia memang confirm dah jatuh miskin, bankrupt ke apa ke, barulah orang boleh minta-minta dan orang boleh bantu dia sampailah dia keluar daripada kesusahan dia. Sampai macam itu sekali Nabi Syahadah letakkan apa? Letakkan syarat. Itu antaranya lah. Selain daripada itu, kata Rasulullah SAW, softun yang didapat itu semua adalah softun. Softun ini adalah kotoran, kemutaan kotoran. Saya tak cek lagi lah tafsir dari yang saya faham, kekotoran yang diambil daripada apa? Daripada orang ramai. Maknanya bukan pahala yang dapat, bukan kebaikan dapat, satu benda yang tak ada dekat, satu benda yang kotor yang jijik, maknanya dapat rusuh. Nah, ini yang kita nak faham. Sebab itu, walaupun kita tak disalahkan kalau kita beri bantuan pada mereka ni semuanya, tapi kena lihat daripada sudut jauh lah. Kalau kita terus-menerus bantu, menyebabkan ia akan terus-menerus berlaku. Jadi mesti ada pihak yang berkuasa. Kita mungkin tidak lah. Berkuasa sudah menangani hal-hal seperti ini. Jadi betul-betul dia kena kaji, interview ke apa ke. Okay. Salah apa ni susah, jadi kita letakkan setempat dan kita minta, kita kasih. Daripada apa? Daripada rumah ke, daripada sedekah ke, dan apa ke. Bukan macam ini. Ini tak cantik, tak manis lah dalam apa dalam agama Islam. Jadi kalau sebenarnya untuk kita, bila orang dapat macam itu, memang betul lah dia miskin dan memang betul-betul ada apa ni, ada uzur syara'nya. Tapi tak akan buat macam ini. Jadi zaman sekarang dah tak macam zaman dulu kan. Dan zaman dulu pun ada yang macam itu. Cuma zaman sekarang makin banyak lah, sekarang pakai sindiket kan. Pakai budak kecil, comel-comel apa semuanya. Lepas tu apa ni, dia bawakan oleh maknya ke, tak tahu maknya ke, tak tahu bukan maknya ke, siapa pun tak tahu untuk apa ni, untuk minta-minta daripada orang ramai. Kalau di negeri Mekah dan Madinah, dia bawa orang import daripada mana, daripada India ke daripada mana, Pakistan, kumpul tanah lah, tak ada, tak ada bahu pun tak ada, apa semuanya, kaki pun tak ada kan, sedih betul tengok, minta-minta. Tapi dia keluar musiman tau, jumpa orang situ. Siapa yang tinggal situ tahu lah, orang yang datang ke Singapura pun tak tahu. Dia datang ke Umrah, Haji dia tak tahu. Tapi kita tinggal situ kita tahu orang ni tak wujud. Mereka pada musim-musim Ramadan, Haji dia baru dia keluar. Satu dia hilang. Maksudnya dia orang situ di bawah, import masuk ke orang ni kapal terbang. Wah, bikin untuk apa ni, untuk tipu orang bawah. Jadi banyak dapat tu. Jadi sebab itu kita zaman sekarang dah susah lah, kena hati-hati. Maksud saya ni adalah meminta-minta tu bukan satu yang baik dalam Islam. Ya, sebab tu sama-sama tak minta-minta. Walaupun minta tolong pun dia tak minta. Jadi bagaimana ada orang yang menggalakkan kita bila susah sikit dia minta pada orang, susah sikit dia minta pada orang, minta pada wali, dia dah masuk. Minta pada Nabi. Sedangkan kalau kita susah, asal pun jangan minta tau. Asal dia dengar, tengok ni, ayat ni. Dan kalau kita tengok hadis, Nabi SAW pernah asal. Orang minta dia kasih, orang minta dia kasih. Kita dapat berdua soal ini adalah hadisnya. Sampaikan habis, semuanya habis. Jadi kata Rasulullah SAW, tak ada sesuatu yang lebih luas yang Allah boleh berikan kepada seseorang daripada kesabaran. Orang yang tersabar, sumber kesabaran, Allah akan berikan yang kesabaran. Dan aku tidak berikan perkara ini, kalau berhantu benda ini, jika terdapat apa ni, mereka ini tidak berhak ataupun sebagainya untuk harta tersebut, melainkan dia akan menjadi apa? Jadi balak pada mereka. Dia kurang itu maksud dia berdua. Jadi Nabi SAW boleh kasi. Kita minta Nabi kasi. Tapi tak semestinya kita dapat tu, itu bagus untuk itu. Yang tak diberikan tu kata mungkin lebih baik daripada orang yang di yang diberikan. Jadi zaman sekarang, ada orang kata kita susah sikit je minta Nabi. Susah sikit saja minta wali. Susah sikit je. Sedangkan daripada Islam, benda itu semua bukan satu perkara yang digalakkan, bahkan di keji kalau tak haram kan. Pula minta Nabi, macam Nabi nak kasih. Nabi keluar lah, keluarkan daripada bank account, kasih pada orang. Ada orang minta kekayaan daripada Rasulullah SAW. Kalau dulu boleh lah, Nabi SAW ada harta lah. Orang berikan zakat, apa sebagainya, dia kumpul, dia kasih pada orang. Tapi sekarang bagaimana? Itu satu perkara yang tak logik lagi. Dengan Nabi yang pindah. So, jadi macam ni kalau kita keluar orang minta ni, kita kasih orang ni. Sekarang kan? Sekarang saya rasa kita kena gunakan kita punya kebijaksanaan sendiri. Sebab kita tahu ada orang yang gaming face. Kita boleh agak lah. Dan sebagai seorang muslim, kita di luar kita kita boleh kasih. Tapi saya lihat daripada sudut kolektifnya, perlu ada penanganan dalam masalah ni. Ada orang pihak ni, kena panggil dia. Ataupun kita highlight kepada orang, macam mana boleh ada dekat depan masjid ni? Mana orang masjid waktu? Itu mesti dipanggil. Betul ke tak betul lah apa semuanya? Itu kepada macam apa kesatuan, macam-macam tempat boleh bantu. Bagi sangat masalah pun boleh bantu. Tapi bukan cara macam ni. Jadi untuk kita, kita masih terus boleh lah. Kita agak. Tapi kalau kita rasa ni tak betul, ya. Ada tu kawan sini pun. Jadi kita datang siapanya apa semuanya untuk minta serta. Jadi bukan gila kan semua itu macam. Sebab berikutnya Ahlu Sofa, orang-orang fakir muhajirin. Hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah Munawwarah menimbulkan persoalan yang terkait dengan kehidupan kaum muhajirin yang meninggalkan rumah, harta dan nilai mereka yang lainnya di Mekah. Ini lari membawa agama mereka dari ancaman orang-orang musyrikin. Sesungguhnya ada sebagian kaum muhajirin yang tidak sanggup bekerja ketika mereka tiba di Madinah kerana ekonomi Madinah ditopang oleh sektor pertanian. Sementara mereka tidak memiliki pengalaman di bidang pertanian, niatkan masyarakat Mekah adalah masyarakat dagangan. Selain itu, di Madinah mereka juga tidak mempunyai tanah pertanian dan juga tidak mempunyai modal. Seluruh harta mereka ditinggalkan di Mekah. Kendati pun kaum Ansar sudah berusaha membantu kaum muhajirin, namun sebagian kaum muhajirin tetap membutuhkan tempat tinggal. Kaum muhajirin terus berduyun-duyun berdatangan ke Madinah, terlebih sebelum peristiwa pertempuran Khandaq, di mana banyak di antara mereka yang menetap di Madinah. Hal itu masih ditambah lagi dengan kedatangan beberapa delegasi rombongan dari berbagai penjuru wilayah dan kota pusat pemerintahan Islam tersebut. Kenapa nak disebutkan kat sini peristiwa Khandaq ni? Sebelum peristiwa Khandaq, ramai orang yang datang ke Madinah, hijrah ke Madinah. Apa signifikannya peristiwa Khandaq? Saya tengok lagi. Nah, peristiwa Khandaq itu adalah peperangan Ahzab. Khandaq telah balik tu kan. Di peperangan itu berlaku daripada antara orang-orang Islam di Madinah yang dikepung oleh Elect Moses lah, kita panggil The Axis of Evil. Orang-orang kafir, dekat Quraish, jangan dengan kabilah-kabilah lain, dan juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kecil. Jadi mereka kepung nak habiskan apa ni, orang Madinah sama sekali lah, one set for all. Tapi apa berlaku, tak dapat kan. Jadi itu menunjukkan Islam di Madinah dah kuat. Jadi selepas itu dah apa ni, kata orang tu hijrah yang sebelum itu banyak, hingga lepas itu dah dapat apa? Dah tak berapa kita katakan dah tak berapa pesat seperti yang sebelum peristiwa itu hendak sebenarnya Pak Islam tak kuat jadi dihuni oleh musuh-musuh Islam. Dan sebagian sebagian mereka ada yang tidak mempunyai kenalan seorang pun dari penduduk Madinah, sehingga orang-orang asing tersebut jelas membutuhkan tempat tinggal yang permanen atau yang hanya bersifat sementara selama mereka tinggal di sana. Sedangkan tentu Nabi SAW telah memikirkan rencana mewujudkan tempat tinggal bagi orang-orang miskin yang bermukim dan para rombongan delegasi yang datang dari berbagai penjuru wilayah As-Sofa. Akhirnya kesempatan tiba ketika kiblat harus dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Peristiwa itu terjadi pada 16 bulan sesudah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pada saat itu dinding kiblat yang pertama masih berada di belakang Masjid Nabi. Jadi kiblat yang pertama adalah ke arah Masjid Al-Aqsa University. Jadi 16 bulan selepas itu turun ayat Fahnara takalu bahwa jika kisama ikalan wajian negara kiblat tentang Tuhan sampai itu bahwa di wajah ada syafran Masjid Al-Haram. Maka sekarang berpalingkanlah wajah-wajah kamu ke arah Masjid Al-Haram ke Mekah. Jadi itu adalah oposisi betul-betul lah. Jadi kiblat itu harus ditukar, yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Lalu Nabi SAW pada saat itu dinding kiblat yang pertama masih berada di belakang Masjid Nabi. Lalu Nabi SAW menyuruh untuk memasang atap. Selanjutnya beliau menyebut tempat tersebut dengan nama As-Suffah. Pada bagian-bagian sampingnya tidak ada pagar yang menutupinya. Menurut Ibnu Jubair, Suffah ialah kompleks di Quba di ujung, bukan terakhir ditukarkan kepada di ujung. Jadi di ujung Quba, Suffah ialah kompleks di ujung Quba yang dihuni oleh ahli Suffah. As-Sabuni menakwilkan bahwa di Suffah lah orang-orang yang membangun kompleks tersebut sehingga kemudian terkenal dengan sebutan seperti itu. Jadi ini dibawakan semuanya, misalnya kita akademik dibawakanlah pendapat-pendapat ini. Jadi kata pendapat ini, Suffah ni bukan di Masjid Nabi, tetapi di mana? Di Quba, di ujung Quba. Dan yang bina tempat penginapan itu adalah ahli Suffah. Baik. Dan tidak diketahui dengan jelas beberapa luas kompleks tersebut, tetapi yang jelas kapasitasnya mampu menampung sejumlah besar orang. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menggunakan tempat tersebut untuk keperluan penyelenggaraan walimah yang dihadiri sebanyak 300 orang. Kendati pun sebagian tamu undangan yang datang ada yang duduk-duduk, ada yang duduk di kamar-kamar isteri beliau yang tembus dengan bangunan masjid. Tidak tahu berapa besar Suffah itu, berhemat dia berat 300 orang. Tapi yang benarnya adalah Suffah itu adalah di belakang Masjid Nabi SAW. Kita lihat dalam pusat Suffah ini dari surat bahasa Arab, bukan mesti samping masjid lah. Yang ini Kemah, bukan Kemah Jumbat. Kalau kita lihat dalam itu peribadat yang juga boleh di kita ada Suffah Zam-Zam. Asal ada atap lah. Dan Suffah juga dipakai untuk tempat yang ada bayangannya di rumah-rumah penduduk. Jadi ada atap. Jadi kalau ada tak rumah-rumah pun ada amin itu pun dia panggil Suffah juga. Kalau di masjid pun Suffah, tak Zam-Zam tu pun ada macam atap tu, itu pun Suffah. Jadi itu asalnya. Tapi kemah lain, kemah lain. Jadi satu dia bertingkil kepada satu bangunan Suffah tu. Dia bertingkil dengan bangunan kemah habis dia je. Aduk. Di sini kemah dengan Suffah. Baik. Para penghuni kompleks Suffah. Siapa yang duduk Suffah, tempat Suffah ni? Yang pertama kali tinggal di kompleks Suffah ialah orang-orang muhajirin. Oleh kerana itulah ada yang memberi nama tempat tersebut dengan sebutan Suffah, Suffatul Muhajirin. Tempat tersebut juga pernah ditempati oleh rombongan delegasi asing yang datang menemui Nabi SAW dengan tujuan ingin menyatakan masuk Islam dan taat kepada beliau. Yang kita tahu itu juga berlaku. Ada orang datang ke Madinah kerana hijrah, tinggalkan kampung halaman. Ustaz tadi yang datang cuma nak jumpa Nabi SAW, nak iklankan keislaman mereka, nak baikkan Nabi SAW. Jadi lepas tu mereka balik. Jadi mereka nak dengar wasiat Rasulullah SAW apa semuanya lah. Dia rupa-rupa iman Islam ke. Jadi apa yang mereka patut buat. Jadi lepas tu mereka pulang. Jadi kat mana mereka duduk sementara tu, mereka duduk di sofa sekejap. Dahulu ada apabila ada orang datang ingin menemu Nabi SAW dan dia mendapatkan seorang pemandu di Madinah, ini orang yang dikenal, maka dia akan diajak singgah di rumah pemandunya tersebut. Kalau orang yang kenal di Madinah tu, dia tinggal kat rumah orang tu. Bukan semua orang mesti tinggal sofa lah. Dan bagi yang tidak mendapatkan seorang pemandu yang dikenal, dia akan singgah bersama para penghuni kompleks tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah pemimpin orang-orang yang tinggal di kompleks sofa. Dia macam monitor ya. Ataupun dia ni supervisor dia. Baik yang menetap maupun yang hanya ingin sementara. Jadi dia kenal semua yang duduk situ. Apa keperluan mereka, apa yang mereka buat, apa yang mereka boleh buat. Jika Nabi SAW ingin mengundang mereka untuk makan ke apa, beliau cukup berpesan pada Abu Hurairah. Itulah kaedahnya. Ini Aisyah Alam sendiri tak payah nak pergi satu-satu lah. Panggil. Jadi dia cakap pada Abu Hurairah, Abu Hurairah boleh panggil semua. Dia tahu mereka kat mana, buat apa semua. Kerana Abu Hurairah lah yang mengenal mereka, berikut kedudukan mereka dalam ibadat dan perjuangan. Selain kaum Muhajirin dan orang-orang asing, beberapa kaum Ansar sendiri juga ada yang tinggal di kompleks tersebut. Jadi ini satu perkara lah. Orang Ansar tu orang Madinah ni, orang kampung. Pun ada yang tinggal kat situ. Kenapa? Kerana ingin menjalani kehidupan zuhud dan miskin. Walaupun sebenarnya mereka tidak memerlukan hal itu, dan mereka juga sudah mempunyai rumah sendiri. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik al-Ansari, Hamzalah bin Abu Amir al-Ansari. Ini orang yang dimandikan malaikat, Rasilul Malaikat. Harithah bin Nu'man dan lain-lainnya. Jadi adalah, tapi tak ramai. Bukan itu perkara yang biasa. Jadi macam Hamzalah ni, dengan Muhammad Ansar ni yang dimandikan malaikat ni, ni dah jadi tiga sufi ni. Dia penuh-penuh dia zuhud lah apa semuanya. Tapi bagaimana dia pergi, kenapa dia pergi mandikan oleh malaikat sebelum? Sebab kawin dia tak boleh dimandikan oleh orang lain. Sebab dia baru berkahwin, belum sempat mandi, ada panggilan jihad berjuang, dia pergi dan dia mati syahid. Jadi kita tahu orang mati syahid tak boleh dimandikan. Jadi kata Rasulullah SAW, aku nampak malaikat merebut-rebut turun daripada langit untuk mandikan dia. Jadi itu kelebihan Al-Hamzalah bin Abu Amir Al-Ansari. Jadi dia pernah tinggal di Sufah. Orang sufi dia tak mau kan, dia kalau jihad dia tak pergi dia untuk masjid ke dekat sofa dia kan, dia fikir kalau betul-betul dia kena turun padang juga kan, kena dakwah, kena belajar jihad. Dikarenakan para penghuni kompleks sofa merupakan campuran dari berbagai macam suku dan kabilah, maka Nabi SAW menyebut mereka sebagai Al-Awfar. Konon alasan mereka disebut seperti itu kerana masing-masing mereka memilih sebuah wabah, iaitu sebuah kantong kecil untuk menyimpan makanan. Akan tetapi pendapat pertama lah yang lebih kuat. Bukan pasal mereka ni ada kantong untuk simpan makanan, mereka sih simpan tak. Jadi itu pendapat yang tak kuat lah. Yang betulnya mereka dipanggil al-awfar, plural untuk wabah ni. Sebagai wabah itu adalah orang yang datang. Orang yang datang daripada jauh. Dan jumlah dan nama-nama mereka, jumlah penghuni kompleks sofa tidak menentu. Dan tergantung situasinya, jumlah mereka boleh bertambah ketika ada banyak rombongan delegasi yang datang ke Madinah, dan menjadi berkurang ketika tidak banyak orang asing yang datang. Secara rata-rata jumlah mereka mencapai 70 orang. Yang tutup dulu tetap lah. Tapi bila untuk makan boleh speed boleh besar sampai 300 orang. Jumlah mereka juga boleh bertambah banyak sampai-sampai yang ditampung sebagai tamu oleh Sa'ad bin Abu Ubadah saja jumlahnya mencapai 80 orang. Itu belum termasuk yang ditampung oleh sahabat-sahabat Ansar lainnya. Menurut As-Sa'udi, Abu Nu'aim menyebutkan lebih dari 100 nama dalam kitabnya Al-Hilyatul Ulama. Jadi itu satu-satu masa mungkin dalam harga 80, mungkin 100. Tapi kalau campurkan semuanya memang banyak lah. Tapi mereka tak, ini menunjukkan bahawa mereka tak kekal tinggal di Sufa sebagai tempat pemenang. Kenapa? Dia dah tempat orang miskin yang tak ada rumah. Bila ada rumah, mereka akan keluar. Jadi tak ada kelebihan untuk Sufa ini. Sampai kita kena pergi kat Sufa semayang kat situ, ambil berkat kat situ, macam ada orang buat kan. Ada orang besar, lebih besar dengan apa ni, lebih muliakan Sufa di Masjid Nabi tu lebih daripada Rabah. Antara orang tu memang lagi jadinya dia adalah satu taman daripada taman-taman Syekhul ni. Kalau orang tengok dekat Sofa, tempat tu bukan besar, agaknya macam ini je lah. Besar sikit daripada ni je. Depan belakang lebih panjang kan. Sikit pintu ni lah merupuk. Dan dulu tu tak murah, tak utama kan. Jadi ada lebih dari 100 nama dalam kitab ini iaitu Al-Hayyah Al-Ulama. Akan tetapi jumlah yang disebutkan oleh Abu Nu'aim hanya 52 orang saja. Di antara mereka ada 5 nama yang dicoret oleh Abu Nu'aim kerana dianggap tidak termasuk penghuni kompleks Sufa. Abu Nu'aim sendiri juga membuat daftar yang cukup panjang tentang nama-nama mereka yang terkenal. Dia mengutip dari sumber lama yang tidak dia katakan dengan tegas. Mungkin sumber tersebut adalah kitab yang disusun oleh Abu Abdul Rahman As-Sulami, wafat pada tahun 412 Hijriah, tentang orang-orang yang menjadi penghuni kompleks As-Sufa. Berikut ini adalah nama-nama penghuni kompleks As-Sufa seperti yang disebutkan oleh Abu Nu'aim, ditambah dengan beberapa nama yang disebutkan oleh sumber-sumber lain di luar yang disebutkan Abu Nu'aim. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menghubungkan dirinya kepada mereka. Jadi menghubungkan diri ini maknanya dia mengatakan dia adalah orang Sufa, dia pernah duduk Sufa. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu juga yang menghubungkan dirinya kepada mereka. Yang ketiga, Wasilah Ibn Asqaq radhiyallahu anhu, Qais bin Safat al-Ghifari yang menghubungkan dirinya kepada mereka. Yang kelima, Ka'ab bin Malik al-Ansari. Ini antara yang ganjil lah, orang Ansar pun ada kat dalam. Dan yang keenam, Sa'id bin Amr bin Huzaim al-Jumahi. Yang ketujuh, Salman al-Farisi radhiyallahu. Yang kelapan, Asma ibn Harithah ibn Sa'id bin Sa'id al-Aslami. Yang kesembilan, Hamzalah tadi bin Abu Amr al-Ansari. Yang kesepuluh, Hazim bin Harmalah. Sebelas, Harithah bin Nu'man al-Ansari al-Najjari. Yang kedua-belas, Hudaybah bin Usaid atau Abu Sariha al-Ansari, ini kata orang Ansar. Yang ketiga-belas, Hudaybah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hadirin yang sangat dekat dengan kaum Ansar sehingga ia dianggap termasuk golongan mereka. Yang ke-14, Jariyah bin Jamil bin Syarat bin Qarab. Yang ke-15, Ju'ail bin Saratah al-Zamri. Yang ke-16, Jurhul bin Khuwailid. Yang ke-17, Rifa'ah Abu Lubabah Al-Ansari. Kemudian namanya adalah Bashir bin Abdul Mundir dari Bani Amr bin Auf. Yang ke-18, Abdullah bin Bajadain. 19, Dakkan bin Sa'id Al-Muzani Al-Khat'ani. Yang ke-20, Ubaid bin Yassah bin Utbah. 21, Qurayn bin Aus Al-Tahi. 22, Qurayn bin Fatih Fatih Al-Asadi. 23, Khamis bin Judafa Al-Sahmi. Yang ke-24, Khattab bin Al-Arab. Khattab bin Al-Arab ni sahabat yang dah lama masuk Islam. Yang ke-25, Hakam bin Umar Al-Thamali. Yang ke-26, Armala bin Iyas. Kemudian adalah Armala bin Abdullah Al-Andari. Yang ke-27, Zaid bin Al-Khattab. 28, Abdullah bin Mas'ud. 29, At-Tawawi Al-Dusi. 30, Talha bin Amr Al-Nadri. 31, Sofwan bin Baybah Al-Fahri. 23 Suhaib bin Sanan bin Sanan al-Rumi. 23 Syaddad bin Husain dan Syakra hamba Nabi SAW. As-Sa'id bin Khalad, Salim bin Umair al-Aus dari Bani Ka'laba, Salim bin Umair al-Hasja'i, Satina hamba Nabi SAW, Salim hamba Abu Hudaifah. 40 Abu Razim, 41 Al-Arab Al-Muzani, dan 40 Bilal Al-Rabah. 43 Barak bin Malik Al-Ansari, 44 Tauban bekas hamba Nabi SAW. Ini budak tu maknanya bekas hamba lah yang telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW. 45 Thabit bin Wadi'ah Al-Ansari, 46 Thabit bin Amr bin Syamit Al-Asadi, 47 Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Irbaq bin Sariyah, 49 Rafat bin Azdi, dan Nabi Abu Rahman bin Qab, Ufad bin Khalid Al-Ghifari. Jadi ini yang disebutkan dalam kitab Abu Nu'aim. Abu Nu'aim juga menyebutkan nama-nama lain yang juga termasuk penghuni kompleks Sufa, tapi dia tidak mau menghubungkan mereka kepadanya. Ini yang nama lain adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Orang menghubungkan Sa'ad bin Abu Waqqas dengan Ahlu Sufa, dia berpegang pada ucapan Sa'ad radhiyallahu anhu, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan petang hari sedang mereka mengendaki keribaannya. Dan surah Al-An'am, surah Al-Tatulillahina da'una Rabbahu bilgadati wal'ashi'i yuriduna wajah. Ini turun menyinggung tentang kami, kata surah Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ayat tersebut seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir diturunkan di Mekah. Jadi macam mana boleh ada Ahlus Sufah? Kalau diturunkan di Mekah belum ada hijrah dan belum ada Sufah, belum ada lagi, belum ada lagi. Jadi kata Sa'ad bin Waqqas, ayat ini turun kerana kami ataupun tentang kami orang Makkah. Jadi bukan diturunkan tentang para penghuni kompleks Sufa. Jadi di Makkah pun ada orang miskin yang sentiasa menyeru Tuhan mereka pada pagi hari dan petang hari. Sedikit saja lah tentang ayat ini, saya teringat. Jadi ayatnya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya siang hari, petang hari. Ada orang jadikan ayat ini sebagai dalil. Saya tak tahu bagaimana boleh nampak ya, bahawa kita dibenarkan untuk zikir ramai-ramai. Mana dapat tegak-tegak? Bahasa Arabnya boleh nampak lah. Yad'una Rabbahu. Jangan kamu usir orang-orang yang yad'una dalam bentuk plural. Jadi bila dalam bentuk plural, maknanya mereka ramai-ramai lah, bersama-sama seru Tuhan mereka pada pagi hari dan petang hari. Macam mana? Boleh tak ada tiga kali? Apa jawab kita? Ini sama ada tak tahu bahasa Arab atau sengaja nak pusing-pusingkan ayat. Dulu tahu lah, tak tahu cakap. Macam tahu pun salah. Dan sudah tahu pusing-pusing ayat pun tak. Allah SWT kata, Al-Ladina yuqimu nas-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah SWT kata lagi kami senang-senang ni lah. Jadi mereka-mereka yang mendirikan solat telah yuqimuna, yang plural lah, mereka dirikan solat. Jadi jemaah lah kan. Tapi wabimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka nafkahkan pun plural. Ini kenapa kan ramai-ramai ke jemaah? Satu sok berkata, ada tak kita dengar macam itu? Tak ada, solat mungkin boleh, kita cakap tak ada pun. Dekat tak ada pun. Jadi tak semestinya kita dalam bentuk plural mereka lakukan bersama-sama satu tempat. Sama lah dengan ayat ini. Bahkan ayat ini tafsirannya, orang yang menyuruh Tuhan di pagi hari dan petang hari adalah solat pada pagi hari dan petang hari. Supaya doa boleh masuk buat ibadat. Dan ibadat yang kita tahu buat pagi hari dan petang hari waktu awal-awal di muka ini adalah apa? Solat. Bagaimanapun, itu satu hal. Lepas tu tentang bolehnya kita kumpul sebelum maghrib untuk apa ni? Jadi petang hari lah untuk kita baca doa akhir tahun atau tahun akhir. Ayat ni pun boleh keluar. Kalau kita tak ada dialog dengan orang-orang ni, saya kita pergi kedai, tak ada duit. Apa pun boleh ni, saya ambil ni. Ha. Apa tisu pun boleh lah beli. Tapi jalan-jalan ini kata ulama, la yunfiqu fi suqil ilm. Ini tak boleh beli apa-apa dalam pasar ilmu. Tak. Ha. Kita kat pasar ilmu, kita tak beli apa-apa. Mesti pakai apa? Mesti pakai hujan. Hujan macam ini tak boleh, tak boleh beli apa-apa dalam pasar ilmu. Itu masa dia. Dalam ayat yang berlatina menuturullah zikrat syakirah wa orang beriman, zikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Lula lagi, wah ni dalil kita zikir yang marah satu suara lagi, ha? Beri tambah lagi lho, ha? Macam-macam lagi orang beri jadikan dalil untuk membolehkan apa yang sudah mereka buat. Sedangkan kita dah nampak ayat kan, kita kena cek dengan apa pahaman Nabi SAW, Nabi SAW ini tak, dan sahabat-sahabat di mana ayat Quran turun pada untuk mereka. Ada mereka buat macam itu tak? Tak jumpa pun. Kalau tak turun lagi kita boleh. Dalam keadaan tertentu saja. Yang mereka buat itu dalam solat. Solat ramai-ramai jadi kita kata itu solat di jemaah saja lah. Yang jadi satu Abu Abbas tidak dimasukkan sebagai Ahlus Sufah. Orang-orang yang kata dia Ahlus Sufah asal dia orang miskin saja apa? Ada Ahlus Sufah, tak. Ayat ini turun di muka, turun di muka Ahlus Sufah. Yang kedua, Habib bin Zaid ibn Asim al-Ansari al-Najari. Sebenarnya dia penghuni Al-Afaq. Kalau terjadi salah penulisan, maka menjadi Al-Sufah. Al-Afaq bukan Al-Afaq, Al-Afaq kan? Salah spelling jadi dia uraikan di sofa. Yang ketiga Abu Ayyub Al-Ansari, dia juga sama seperti Habib. Dan tak mungkin Abu Ayyub Al-Ansari ni ada sofa. Sebab Nabi SAW duduk kat rumah dia, ada rumah dia tinggal. Ya tak? Dia suruh Nabi SAW duduk kat atas, dia tak mahu duduk kat atas. Maka dia tak duduk kat sofa. Yang keempat Hajjaj bin Amr Al-Mazini Al-Ansari. Dan kelima Tabir Ibn Tuhan Al-Ansari. Di mereka konsentrasi mencari ilmu, beribadah dan berjihad. Jadi sekarang kita nak tahu apa mereka buat di sofa tu. Jadi kita tahulah fungsi sofa tu tempat sementara lah. Sebenarnya untuk orang yang tak ada, tak tempat. Orang yang miskin. Aktivitas para penghuni kompleks sofa terfokus pada daya upaya mencari ilmu dan beretika di masjid. Mereka sangat akrab dengan kemiskinan dan zuhud. Mereka suka menyendiri untuk melakukan solat, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebagian mereka ada yang mulai belajar menulis, sampai ada salah seorang mereka yang memberikan busurnya. Busurnya apa? Nafana. Sebagai hadiah kepada Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, kerana dia harus sibuk mengajarkan Al-Quran dan mengajar menulis kepada orang lain. Ini ada sebuah hadis dalam Abu Dawud. Ubadah bin Shamit ini dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan ada hadiah kat situ apa ni? Diberikan apa ni, dibayar upahnya dengan anak panah. Baik, sebagian mereka yang terkenal mendalami ilmu dan menghafal hadis dari Nabi SAW. Contohnya talenta bukanlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal sering meriwayatkan hadis, dan seperti pada Yaman yang menaruh perhatian pada hadis-hadis tentang fitnah. Kesibukan para penghuni kompleks sesofa terhadap ilmu dan ibadah ini tidak lantas menjauhkan mereka dari aktivitas-aktivitas sosial dan tidak ikut ambil bahagian dalam berjihad. Bahkan mereka ada yang gugur, dan sebagian mereka ada yang gugur sebagai syuhada dalam perabadan seperti Safwan bin Baydah, Khuray bin Fatih Al-Asadi, Khabib bin Yasaf, Sayyid bin Umar, Haritha bin Muhammad Al-Ansari. Ada yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud seperti Hamzalah, orang yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Ada yang gugur sebagai syuhada dalam perang Hudaybiyah seperti Jarhud bin Khuwailid dan Abu Sariyah Al-Ghifari. Ada sebagian mereka yang gugur sebagai syuhada dalam pertempuran di Khaybar seperti Thaqif bin Amr. Ada sebagian mereka yang gugur sebagai syuhada dalam pertempuran di Tabuk seperti Abdullah bin Mujahid. Dan ada pula sebagian mereka gugur sebagai syuhada dalam pertempuran di Yamama, seperti Salim, Abu Abu Hudaybah, dan Zaid bin Khattab. Begitulah mereka adalah para ahli ibadah di waktu malam dan pasukan penunggang kuda yang tangguh di waktu siang. Jadi ini satu fakta, tak boleh dinafikan bahawa mereka ini bukan duduk berzikir saja, tak campuran, tapi mereka belajar ilmu. Jadi kalau orang kata kita ni ahli sufa, bersufi lah eh. Jadi kita hanya zikir, tak mau belajar ni semuanya, belajar official kita saja. Dia bukan ahli sufa lah. Ahli sufa dia apa? Dia belajar. Dan dia hafal hadis, dia mengajar lagi. Dan lepas tu pergi keluar, dia berjihad, mereka pergi jihad. Sampai gugur mati syahid. Bukan tengok rumah daripada jalan, daripada dalam masjid saja. Tak ada asalnya perkara ini. Kalau keluar dakwah, semua keluar dakwah lah. Bukan ada yang keluar dakwah, ada yang untuk masjid zikir. Mana datang ke ini? Di mana punya sunnah pula berada ini? Jadi kalau orang keluar dakwah zikir pula, dia sendiri yang zikir insyaAllah. Kita kan kita tengok pun macam mana dia macam ini nyamanan. Lakukan terang-terangkan nak satu dua minggu ni tu. Sekali kena tegur lah. Jadi kita tak dengar orang-orang yang mampu keluar jihad, tapi kalau sofa duduk saja kat masjid, tak keluar-keluar. Tak ada dalam Islam tadi. Tapi bila tak ada jihad, tak ada apa, mereka duduk sama je lah, ibadah. Pakaian mereka. Para penghuni kompleks sofa tidak memiliki pakaian yang dapat melindungi mereka dari udara dingin. Atau pakaian yang dapat menutupi tubuh mereka secara utuh. Menggambarkan kemiskinan mereka. Pakaian pun tak cukup. Mereka dulu tidak memiliki pakaian mantel. Pakaian sejuk. Tidak ada seorang pun yang mereka memiliki pakaian yang sempurna. Mereka biasa mengantungkan kain bergaris semacam syal pada leher mereka. Terutama sejuk. Atau memakai kain. Di antara mereka yang memakai pakaian yang hanya sampai separuh betis. Bahkan terkadang ada yang sampai menutupi lutut. Beberapa sumber menyebutkan bahawa mereka biasa memakai kain sorban atau memakai hak yang isyan perbuatan Yaman yang terbuat dari jenis kotun yang paling tak bagus. Terkadang mereka rasa malu memperlihatkan pakaian mereka yang tidak utuh tersebut. Kerana tinggal di tempat yang terbuka, pakaian yang mereka pakai dan juga tubuh mereka cepat kotor terkena debu dan bercampur ternyak. Demikianlah keadaan mereka ahli sufa. Dan ini kalau kita lihat semua ada riwayatnya, adalah ahli dalam Al-Bukhari, ada dalam Musnad Imam Ahmad dan kita kena turun ulama dan sebagainya. Kita tahu kemiskinan mereka ini yang dalam ayat itu tak nampak sangat bila terlihat dalam banyak hadis. Oh, jadi kita sampaikan apa ni, kalau nak solat tu satu kali ni dia untuk satu bahagian badan itu ada bawa dan makanan-makanan itu kita pergi di sini dulu. Kenapa soalan? Karena ada satu soalan tentang apabila seorang muslim tersentuh seseorang muslimah, adakah perkara tersebut membatalkan wudu atau ia diharamkan saja? Soalan tentang muslim lelaki yang tersentuh muslimah dan wudu orang Islam. Jadi adakah dia membatalkan wudu ataupun tidak? Dalam hal ini terdapat jadi pun terdapat ulama muhtabar. Yang satu kata kalau tersentuh kulit dengan kulit ya, bukan dengan berlapis, antara seorang lelaki dengan wanita yang aib Nabi. Nah, aib Nabi ini ada maknanya yang bukan mahram, bukan adik perempuan ke atau kakak, bukan mak, bukan makcik yang haram dikahwini. Adapun isteri termasuk aib Nabi, kata mereka. Isteri termasuk aib Nabi walaupun tak kahwin pun, tapi dia apa ni? Dia kalau punya mahal lah kan. Tetapi dia sebelum itu, dia kira sebelum itu lah. Sebelum itu dia adalah apa? Dia adalah Haji Nabi. Haji Nabi tu maknanya yang apa ni, bukan mahal. Jadi kalau tersentuh secara lelaki dengan perempuan sama ada dengan sengaja tak sengaja untuk pendapat ini, maka batal tak itu ya. Dan yang mereka dan mereka telah yang Quran dari Allah Masyumun Nisa yang Masyur. Ini Allah SWT menggunakan tentang perkara yang mewajibkan berwudu ataupun mandi, dan antaranya apabila kita buang apa ini, kita baru keluar dari kotak hajat ujah ahadu minkum minar ba'id kan, lepas tu ada apa? La Masyumun Nisa. Kalau kamu bersentuhan antara lelaki dan kena bersentuhan dengan wanita-wanita. Jadi kata mereka sentuhan ini maknanya sentuhlah. Itu makna dalam bahasa Arab. Sebab ada dua kiraat, satu la mastumun nisa dan la mastumun nisa. Jadi yang penting ada dekat situ tadi bahawa sentuh saja membatalkan untuk kena tak tunjuk lagi. Satu pendapat lagi mengatakan tidak membatalkan itu. Dan kata mereka adalah ayat yang sama juga. Sebab kata mereka ayat tersebut, kalau kita lihat perinciannya di sini kan, dia disebutkan tentang hadas kecil, yang ini yang mewajibkan wudu saja. Jadi tinggal nak sebutkan tentang apa? Hadas besar. Jadi yang hadas besar bukan ini lah kata mereka, iaitu lamas tumun nisa, bukan makna sentuh wanita, tapi apa? Maknanya bersatu dengan wanita. Sebab dia tambah lamas, bila dia tambah buruk, tambah makna. Dan dalam Al-Quran dia akan tidak secara langsung lah menyebutkan tentang hal-hal seperti jima' eh. Dia akan sebutkan dengan cara inayah. Dan kemudian kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita dapati bahawa Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih telah bersentuh-sentuhan dengan isteri-isterinya. Kemudian dia pergi solat dengan tanpa mengambil wudu lagi. Ini menunjukkan bahawa menentuk isteri menyentuh wanita di Nabi tidak membatalkan wudhu. Jadi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW biasa, bukan sekali je biasa, bukan bilu azwajahu mencium isteri-isterinya, kemudian dia keluar pada keluar untuk solat. Itu rumah Nabi SAW tak dilanggar masjid. Dia menunjukkan bahawa tidak membatalkan wudhu. Jadi tak, walaupun ada orang kata, oh mungkin isterinya kat dalam rumah aku pakai rok, pakai situ, untuk yang penting itu pendapat lah. Pendapat yang mana lagi kuat dalam hal ini, Allah Alam, dan pendapat yang ke yang kedua itu pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Ataupun yang pertama adalah mazhab Syafi'i yang biasalah kita dengar, dan mazhab Maliki ada perinciannya, iaitu mazhab Syafi'i kata sentuh walaupun dengan tanpa syahwat. Ataupun mazhab Maliki, kalau sentuh tanpa syahwat, tersentuh ni tak batal, tapi kalau sentuh dengan syahwat baru batal. Sebenarnya ada orang yang mengkritik, kalau lihat dua pendapat ya, satu ujung sini, satu ujung sini, ini adalah dua pendapat yang paling kuat lah. Sebab dulu ada dalil, dulu ada dalil. Tapi yang kata tengah-tengah tu, ada syaratkan apa, ada syahwat atau ada syahwat, apa dalilnya? Jadi mereka kritik pendapat Imam Malik. Kalau kita kaji balik, utamanya pendapat Imam Malik tu sebenarnya ada dalil, cuma tak nampak dia. Apa dia? Dia nak cari jalan tengah. Dia kata, kalau tengok Quran, tengok hadis, Nabi SAW tak disentuh. Tapi Quran pula ada kiraat yang kata apa? Sentuh pun boleh batal. Jadi macam mana? Jadi mereka katakan, asal sentuh tak ada apa-apa. Tapi oleh kerana sentuh wanita itu adalah tempat kemungkinan untuk apa ni, keluar mandi misalnya kan, dan dia keluar mandi batal wudu, jadi bila ada syahwat kita apa ni, kita wajib apa ni mengangkat wudu, jadi batal wudu. Jadi sebenarnya ada lah, semuanya ada apa ni, ada hujah-hujah masing-masing. Dapat yang kuat adalah tak membatalkan wudu. Kemudian adakah dia diharamkan sahaja? Jadi jawabnya, haram tu balik kepada perbuatan seseorang bukanlah. Jadi perbuatan ini mesti dilihat, setiap perbuatan tu hanya dihukum bila ia dilakukan dengan sengaja atau tak sengaja. Dengan sengaja. Jadi namal amal ni niat, namal ikut jendri, manawa semua amalan tu dengan niatnya. Dan setiap orang tu hanya akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niat jahat, kerana bersentuh dan lagi yang berupan itu haram, jadi dia dapat dosa, haram. Tapi kalau kita tak ada niat jahat, tersentuh, tengah jual beli ke, tengah tukar duit ke apa ke, tersentuh, tengah jalan-jalan tersentuh, tengah tahu-tahu tersentuh, takkan berdosa dah, haram pula. Dan itu bukan ajaran Islam. Jadi yang itu tidak tidak berfungsi, insyaAllah. Dan punya sahabat nanya muslim dengan bukan muslim, sama juga ya. Jadi muslim dengan muslimah, muslim dengan kafirah, sama saja hukum. Misalnya, tadi ya, minta-minta sekitar khusus yang kurang waras. Tapi di mana minta orang? Ya, orang yang kurang waras ini dia pun bukan sebenarnya bak gila nih. Bukan semua gila sama. Ya, kita di sini tak bincang lah ini semuanya. Tapi orang buka, apa yang dibahas kalau dia buka lah. Gila itu macam-macam. Jadi dia gila habis. Gila yang memang tak gagal terus lah. Berarti apa semuanya sudah. Jadi orang macam ini mesti tak dibenarkan untuk keluar rumah pun. Ini mesti ditahan ke tempat dijaga lah. Sebab sebab kadang-kadang tak seluruh, kadang tak seluruh, kadang apa semuanya cakap ni kau bukan, kadang macam itu. Itu pun tak semua gila yang terus ni buat macam itu kan. Kadang-kadang itu dia gila. Cakap macam orang pandai, tapi dia dengar macam tapi dia tak tahu apa kau cakap. Jadi dia tengok keadaan. Satu dia ada time-time begitu. Jadi kadang-kadang dia gila, kadang tidak. Jadi bila dia tak gila, tapi kan kita tak berpuasa. Tak mungkin lah, tak ada lah. Jadi bila dia tak gila, kita suruh dia salah berpuasa. Tapi dia datang lagi sawang, datang lagi gitu. Okey lah. Maka ni, tapi itu yang ni tanggungjawab lah diangkat daripada itu. Kalau tak boleh. Kalau buat salah pun tak di, tak dihukum. Jadi kalau dalam hal yang meminta-minta tu, agak-agak awak pun dia gila habis ke? Tak, jadi dia bukan gila habis. Dia pun ada yang dia tahu dalam dia gila. Dia memang tak betul-betul waras macam orang biasa. Jadi kita panggil kurang kan, kurang waras. Jadi kurangnya macam-macam persen. Tapi dalam bahagia dia masih boleh lagi. Dia tahu datang situ. Dia tahu duit banyak ke sikit. Dia boleh cakap terima kasih lagi kadang-kadang. Tapi tak betul-betul waras betul lah. Kalau seperti dia boleh balik rumah, dia boleh beli barang masih. Tapi gila. Jadi dalam hal ini kita boleh ada perkara yang kita boleh hukum dia lah kan, kita boleh ambil. Tapi biasanya orang yang kurang waras macam ini, dia dah tentu-tentu termasuk dalam orang yang berhak mendapat bantuan. Sebab orang yang tak boleh kerja. Siapa yang ambil kerja dia itu kan, dia jelas. Jadi oleh kerana itu dia memang macam orang yang ada musibah atau masa dia kan, kemarau ke kebakaran ke mereka. Jadi dia berhak untuk mendapat bantuan, itu bantu. Tak kalau nak kalau termasuk lah nanti boleh cerita pasal hukum apa ni tentang gila ni macam-macam perbuatan-perbuatan orang gila sebab ada kaedah-kaedah ni. Untuk kita sekarang ni cukup lah. Kalau ada orang yang memang ada menjaga orang yang kurang waras, dia kena belajar. Ni yang saya nak ingatkan. Kita ni dalam mempelajari agama ni, dalam sini kita keluar, kita belajar, kita baca sirah, betul lah. Tapi kadang-kadang kita perlukan sekarang ini immediately, bukan sirah Nawawi tau. Kita perlu benda lain. Macam tadi nampak salah soalan tadi tu, dia memerlukan dalam majlis ini suatu benda lain tentang aku hukum batal apa ni, ni menyentuh lelaki yang perempuan ni batal wuduk ke tak batal wuduk. Lebih urgent pada dia berbandingkan apa yang kita cakap-cakap tadi. Jadi apa cara? Takkan nak ada tunggu sampai kita buka kitab Tahara, Batal Guru, tak batal rapat tafsir. Betul pun nasib-nasib Ustaz dapat ilham, kita kena apa yang dia nak. Tak nak baca, boleh baca orang ngerti. Ya, orang kata kita tak tahu macam apa. Jadi apa cara dia nak dapat ilmu? Tanya, ada yang tanya ni pertanyaan. Jadi dalam apa ni majlis-majlis ilmu ni, kita sebenarnya mesti sepatutnya apa ni adakan ruang tu untuk bertanya sama ada tentang apa yang kita baca, kita belajar ataupun yang luar ni. Jadi kalau dia ada betul yang tertentu misalnya bisnesnya ke ataupun tentang ada orang yang nak jaga nak yatim ke tentang itu wakaf ke tentang wasiat ke benda-benda macam ini kan yang tak biasa dia ajar, jadi tak ambil duduk dia. Lepas tu bila dia tak tahu dia kata saya tak tahu lah, mesti dimaafkan. Tidak semua kejadian lagi maafkan. Jadi caranya adalah dia kena belajar atau dia kena tanya khusus tentang hal-hal ini. Jadi kalau ustaz tak boleh nak apa ni layan dia semuanya sekali, jadi mungkin kata orang baca buku ni kok. sama-sama nak juga nak yakin. Apa kamu tak mengelola dulu? Saya berharap dari sekarang orang nak kawin, betul tak? Saya kan semua orang kena belajar pasal kawin. Orang yang nak kawin, nak belajar saya kawin lagi. Kemudian nak tanya. Maksudnya orang nak kawin, dia kena belajar. Orang yang belum lagi, baru mengadu orang mana tu ni, dia ada dari macam tak lah. Jadi bila dia perlukan baru dia belajar, kena belajar. Wajib ke tak wajib ketika itu? Ya tidak, kalau wajib, kena kawin baru itu. Satu tentang tak jaga tak apa semuanya itu dia kena wajib. Tanggungjawab apa semuanya dia kena bayar. Satu. Jadi dia kena buat haji. Kalau dia memang tengah tak duit apa semuanya, tak ada pun kemungkinan dia pergi haji. Wajib tak dia belajar haji? Tak ada. Jadi bila nak pergi haji, wajib ni khusus haji. Sama ada khusus ekspres ke, khusus lambat ke, ataupun tak pergi khusus pun, dia cuma tahu, dia kena ikut orang yang tahu macam nak buat haji dan tunjukkan dia macam buat haji bila kat sana. Kira belajar apa ni, on the ground. Sebab zaman Nabi Syaikh Salam, ada khusus haji tak? Kenapa tak ada? Sebab haji belum ada lagi. Haji dia wajibkan lambat. Dan Nabi Syaikh Salam pergi haji yang terakhir sekali, belajar tu wadah sekali, dia semua itu. Jadi semua yang nak diketahui tentang haji, bila tak nak belajar, kena ikut baru tahu. Kita pergi mandi kat sini, kita solat dua rakaat kat sini, kita tahbiyah kat sini, kita jalan macam ini, sampai kat sana kita buat apa, kita tawaf apa, gaduh apa, semuanya apa kita baca, semua dah sempat baru nak tahu. Yang kita boleh sampai, tapi seorang boleh sampai kan tak banyak berbandingan apa yang mereka sepatutnya belajar daripada melihat perbuatan Nabi. Itu maksudnya itu, kita belajar waktu berikut. Puan boleh, jadi bukan mesti belajar untuk macam ini sahaja. Jadi semua tu ada tempat-tempat dia lah. Semua cara-cara tu ada tempat-tempat dia. Tapi kita tak boleh katakan cara yang paling baiklah duduk macam ni, baca buku, apa lagi, tanya ulama, ini yang paling bagus. Dan ada pula kata yang saya dengar ya, ada orang dia jenis pakai satuan ni ya. Kita tak belajar dalam kelas, tapi kan tak boleh tanya dalam kelas ni. Tak tahu semua tak ada. Cara baca? Zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ikut Nabi. Nanti nampak pupuk, nampak binatang, nanti dia ceritakan. Nanti nampak tu, ceritakan. Oh, macam gitu kan. Kita belajar ni kan, kita belajar dengan Syekh ni. Jadi kat mana ada pergi, itu orang kerja. Nanti kita belajar. Itu paling belajar yang paling bagus, itu sunnah. Pernah dengar ni? Sebab tu mereka tak tahu. Sebab tu mereka janggil. Jadi, kat buku pun tak tahu. Jadi, dia tak masuk dengan satu orang. Tak tahu siapa? Sekiranya ni daripada Al-Hattab. Al-Hattab tu dia lebih cara belajar. Pada dia keluar cara belajar. Jadi untuk kita bukan semuanya. Untuk kita ada banyak peringkat. Kita bukan semua orang dewasa. Ada orang yang remaja. Ada budak-budak. Macam-macam ni. Jadi kalau budak-budak takkan nak duduk dalam kelas saja. Orang tengok tadika ni kelas. Dengan orang tengok PhD ni kelas sama lah. Tak masjid ni kelas. Kat dalam tu mesti ada mainan. Mesti ada apa. Ada makan. Minum. Terus biasa dia belajar sambil sambil main. Tak tahu lah kita nak buat budak-budak dengan apa ni. Orang tu macam budak-budak. Okay, mari empat. Macam ni. Takkan ni tu. Jadi ada yang tempat kita sesuai ini. Tempat sesuai itu. Ya, mungkin nama dia, mungkin aktivitinya dengan apa semuanya. Sambil tu sambil sambil belajar sekali dan seterusnya. Ini banyak kepada. Jadi kalau belajar pula, ada macam-macam peringkat nak belajar. Ada belajar setakat nak tahu juga, nak tahu je kan, yang tadi, nak amalkan sendiri. Tapi kalau orang yang nak berdakwah, nak keluar, nak jadi khatib, nak jadi ustaz, apa semua, takkan dia belajar macam itu-itu je. Tak mungkin. Dia kena ada detail, punya mesti lagi banyak. Dia kena ada apa projek ke, dia kena ada research ke, dia kena hantar tu hantar ni, baru, dia exam baru boleh. Baru boleh. Semua ada keadaan-keadaan. Cara-cara kita kena lihat keadaan kita. Kita tengok mana yang sesuai dengan sebelum. Macam kita buat ni, satu minggu, satu kitab dia tentu sekali. Agama Islam bukan dia satu kitab ni je, banyak lagi kita nak buat. Kalau betul-betul kita nak kumpulkan semuanya, memang jadi sekolah. Tetapi ada pada pukul 8 sampai pukul 5 petang, memang habis. Setiap hari macam itu. Ada test atau rumput dan apa semuanya. Saya rasa kita buat macam itu je. Kelas tu yang banyak ni ni. Tinggal berapa orang je. Jadi tujuan dia macam boleh jadi je. Jadi masalah bisa ini cara dia pun. Jadi saya galakkan perotak top-up dan sebagainya. Walaupun bukan dalam perkara kita sedang bicarakan, tanya. mengamalkan kebaikan semua demi Allah bermanfaat. Semoga semua taala mengimbangkan kebaikan kita dari kemalangan, kelemahan ataupun apa.